kepadamu. Aku mau jadi bulu matamu, pelindung dari cahaya dan debu. Aku mau jadi pemerah bibirmu yang menambah kecantikanmu. Aku cinta kepadamu, hanya kepadamu.